على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرة المكرمين yang sama kita cintai dan kita muliakan, segenap para habaib, para cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para alim ulama, segenap asatid, para pimpinan pondok pesantren maupun majelis ta'lim, wabil khusus guru-guru kita Al-Habib Asad bin Alwi Al-Idrus, Al-Habib Saleh Ba'bud, dan Kiai Haji Sa'dullah. Kita doakan para alim ulama kita, para guru-guru kita, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dijaga kesehatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu-selalu diberikan kekuatan istiqamah untuk berjuang di jalan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yang sama kita hormati dan kita muliakan, segenap pejabat dan aparat pemerintah kita, baik sipil TNI maupun Polri-nya, bapak-bapak RT, bapak RW, bapak lurah, bapak camat, bapak kapolsek, bapak dan ramil maupun yang mewakilinya, kita doakan mudah-mudahan para pejabat dan aparat kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa tampil menjadi pejabat dan aparat yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salam penghormatan saya sampaikan kepada keluarga besar Sahibul Haul, Bapak Kiai Haji Syahid. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa keluarga besar almarhum guru kita ad-da'i ilallah Bapak Kiai Haji Syahid semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga anak cucunya bisa melanjutkan perjuangan beliau, dan mudah-mudahan senantiasa murid-muridnya diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir salam istimewa saya sampaikan dari lubuk hati saya yang sangat dalam, yaitu untuk seluruh kaum bapak dan kaum ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara yang mulia, yaitu memperingati haul seorang ulama yang masyhur, ulama yang istiqomah. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini semoga menjadi penyebab atau wasilah turunnya rahmat dan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini di yaumul qiyamah nanti akan mendapatkan syafa'atul uzma dari Rasulullah. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya cinta, mau'idhah demi mau'idhah telah sama kita dengarkan. Yang pertama telah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Asad bin Alwi Al-Idrus, lalu selanjutnya dibacakan manaqib Kiai Haji Syahid yang dibacakan oleh Habib Saleh Ba'bud, dan begitu pula tadi ceramah yang begitu menggelora dan semangat yang telah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Sa'dullah. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau-beliau semoga menjadi bekal untuk kita semua dari dunia hingga akhirat. Bapak Ibu yang saya cinta, Pada saat ini kita bertepatan memasuki tahun baru Islam yang ke-1435 Hijriah. Harapan kita tentunya mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun ini ibadah kita makin meningkat dibanding tahun yang lalu. Mudah-mudahan tahun ini kita lebih rajin datang ke majelis taklim, rajin ibadah daripada tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan rezeki kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya cinta, tadi telah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Sa'dullah tentang Front Pembela Islam. Saya selaku pengurus DPP pusat memang tidak bisa menyalahkan masyarakat, karena masyarakat mengenal FPI itu dari media. Betul? Ngelihat FPI dari TV atau baca koran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 8. Allah nyatakan dengan tegas, yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Al-ayah. Kata Allah, yuriduna, mereka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, memiliki ambisi, memiliki keinginan yang kuat. Untuk apa? Liyutfi'u nurallah, untuk memadamkan cahaya Allah. Orang-orang kafir itu bersusah payah. Mereka saling bekerja sama, bahu membahu, gotong royong, bila perlu saling bermodal-modalan. Semua kekuatan dikerahkan untuk apa? Liyutfi'u nurallah, untuk memadamkan cahaya Allah. Apa itu cahaya Allah? Ay al-Islam, yaitu agama Islam. Salah satu cara mereka ingin memadamkan Islam, ingin merusak Islam, ingin menghancurkan Islam, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Menurut Asy-Syaikh Yusuf Al-Qardawi Mesir, yang dimaksud biafwahihim terbagi menjadi dua. Ada yang hakiki, ada yang majazi. Yang hakiki itu mulut yang kita punya. Zaman Rasulullah belum ada satelit. Betul apa betul? Zaman Rasulullah belum ada TV. Sehingga di zaman itu orang-orang kafir yang tidak suka dengan Islam, mereka membuat propaganda untuk menghancurkan Islam dengan mulut seperti yang kita punya. Nah, yang kedua majazi. Sekarang ini satelit sudah ada, media sudah ada. Dan satelit itu pemiliknya orang-orang kafir. Media mayoritas dimiliki oleh orang-orang kafir. Artinya saat ini orang-orang kafir yang tidak suka dengan Islam bahu-membahu melalui media. Bagaimana caranya Islam rusak, saudara? Ini kira-kira yang saya sampaikan jelas atau tidak? Faham atau tidak? Kalau begitu media-media ini bahaya atau tidak? TV-TV itu bahaya atau tidak? Sedih, Pak. Kita FPI yang ditayangin tuh yang berantem lulu. Betul? Lagi nguber-nguber jablay baru masuk TV. Lagi ngebantingin botol miras baru masuk TV. Lagi ngerusak tempat maksiat, baru masuk TV. Peristiwa sebelumnya itu tidak pernah diberitakan. Nah, jauh sebelum saya menceritakan hal ini, tema ceramah saya pada malam hari ini adalah Medan Juang Islam. Judul ceramahnya Medan Juang Islam. Ada berapa Medan Juang Islam itu? Medan Juang Islam atau Medan Perjuangan Umat Islam itu terbagi menjadi tiga. Menjadi berapa? Kurang kenceng, menjadi berapa? Yang pertama, dakwah. Yang kedua, hizbah. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Sekali lagi, medan perjuangan umat Islam itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dakwah. Yang kedua, hizbah. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Pada malam hari ini saya tidak akan membahas ketiga-tiganya. Dua saja yang ingin saya bahas, yang pertama dan yang kedua, yaitu dakwah dan hizbah. Apa itu hizbah? Hizbah itu istilah fikih, artinya amar ma'ruf dan nahi munkar. Dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar ini merupakan medan perjuangan umat Islam. Dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar ini merupakan perisai, merupakan benteng bagi umat Islam. Kenapa saat ini umat Islam diporak-porandakan, dihancurkan akhlak dan moralnya? Seperti kemarin di Jakarta Pusat, saudara, menyedihkan, ada anak SMP berbuat mesum di dalam kelas, direkam sama temannya, ditonton sama teman-temannya. Gak cukup sampai di situ, di Gorontalo ada siswi SMA kelas 1 umur 16 tahun diperkosa sama oknum polisi 9 orang. Belum lagi anak-anak muda kita yang harusnya menjadi generasi bangsa, generasi agama, bergelimpangan nyawanya di daerah Majalengka gara-gara menenggak miras oplosan, saudara. Kenapa kita diserang akhlaknya dengan begitu mudah? Karena benteng kita rapuh. Betul apa betul? Karena perisai kita lemah. Kita hanya satu arah saja menggunakan benteng yang telah Allah sediakan. Padahal ada dakwah, ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Ini ketiga-tiganya wajib dilakukan oleh umat Islam kalau kita ingin terbentengi daripada musuh-musuh Islam, saudara. Dalam Al-Quran Allah nyatakan dengan tegas bagaimana Allah perintahkan kita selaku umat Islam wajib menegakkan dakwah amar ma'ruf dan nahi. Kata Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, al ayah. Yang artinya wallahu a'lamu bimuradih. Wal takun, dan hendaknya harus ada, kata Allah. Wal takun, dan hendaknya wajib ada, minkum, di antara kalian wahai umat Islam. Siapa yang harus ada, siapa yang wajib ada di tengah-tengah umat Islam? Ummatun, sekelompok umat. Wajib ada di tengah-tengah umat Islam, lahir sekelompok golongan, lahir sekelompok umat, lahir sekelompok jamaah. Mereka yang selalu eksis untuk apa? Yad'una ilal khairi, mengajak kepada Islam, berdakwah untuk Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan harus ada di tengah-tengah umat Islam, muncul sekelompok umat, muncul sekelompok orang banyak, tampil sekelompok golongan yang menyeru kepada kemakrufan, kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemunkaran. Insya, kalau kata anak santri, kalimat wal takun itu asalnya takunu fi'il mudhari'. diawali dengan lam amar, lam yang menunjukkan kata perintah. Saya mau tanya sama orang sini, perintah Allah itu wajib atau tidak? Kurang kencang, wajib atau tidak? Kalau dikerjakan dosa atau pahala? Kalau ditinggalkan pahala atau dosa? Betul? Ini perintah Allah. Wajib di tengah-tengah umat Islam itu muncul sekelompok umat. Saya mau tanya lagi, kalau sudah kata-kata umat, itu sedikit atau banyak? Kurang kencang, sedikit atau banyak? Wajib muncul di tengah-tengah umat Islam. Harus ada di tengah-tengah umat Islam sekelompok orang banyak, sekelompok umat yang mereka selalu berdakwah dan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mun. Ada beberapa oknum kiai membelokkan makna ayat ini. Apa itu FPI? Tiap hari merusak tempat maksiat, dibakar itu diskotek, botol miras dihancurin, itu tindakan kekerasan, itu bukan ajaran Islam. Islam itu lembut, Islam itu cinta damai, Islam itu rahmatan lil alamin. Coba lihat dulu Rasulullah ketika beliau sedang sholat di hadapan Ka'bah, kepalanya dikasih kotoran onta, beliau enggak marah. Lihat itu Rasulullah ketika sholat, lehernya dililit oleh orang kafir sehingga menjulur lidahnya, melotot matanya kesakitan, beliau tidak membalas. Itu Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bapak ibu yang saya cinta, saya ingin jelaskan perbedaan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar dalam segi pelaksanaannya. Ya, di dalam berdakwah itu ada nilai-nilai amar ma'ruf dan nahi munkarnya. Ya, di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, di dalamnya terdapat nilai dakwahnya. Tapi kenapa di dalam ayat ini Allah tidak menjadikan satu? Padahal kalau Allah mau katakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, cukup. Berarti di dalamnya ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Betul apa betul? Atau sebaliknya, wal takum minkum ummatun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Cukup, enggak perlu pakai yad'una ilal khairi. Tapi sama Allah dirinci, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kenapa Allah rinci satu persatu? Berarti ada perbedaan, saudara. Di mana perbedaannya? Yang pertama, apa sih dakwah dan bagaimana cara melaksanakan dakwah? Dakwah itu, Bapak Ibu, asal kata dari da'a, yad'u, da'watan, fi'il amarnya ud'u, artinya mengajak. Dakwah artinya, kurang kencang, artinya. Lalu bagaimana cara berdakwah sesuai tuntunan Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah itu artinya mengajak, dakwah itu sifatnya mengajak, maka cara melaksanakan dakwah wajib lembut. Karena dakwah itu sifatnya mengajak, ketika melaksanakan dakwah harus sopan santun, harus berakhlak. Tidak boleh melaksanakan dakwah dengan cara yang kasar. Tidak boleh melaksanakan dakwah dengan cara arogan. Tidak boleh melaksanakan dakwah dengan cara yaitu marah-marah. Kenapa? Ketika kita menyampaikan dakwah dengan cara yang kasar, dengan cara yang arogan, pasti dakwah kita tidak akan berhasil, saudara. Betul apa betul? Kita ajak orang kafir suruh masuk Islam, cara ngajak kita sembari melotot matanya, kira-kira orang kafir mau masuk Islam atau tidak? Tertarik atau tidak? Kita ngajak orang kafir sembari marah-marah, kira-kira orang kafir tertarik atau tidak? Yang namanya dakwah itu mengajak, maka wajib lembut, saudara. Mana buktinya? Kelembutan dakwah Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada Nabi kita berdakwah di dalam Al-Quran, Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, ya ashrafal khalqi, hai makhluk yang paling mulia, ya ayuhan nabi, hai nabi, uda'u, berdakwahlah, ajaklah orang-orang kafir ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, agar mereka mau bertauhid, agar mereka mau memeluk agama Islam. Bagaimana cara mengajaknya? Allah ajarkan, saudara, bil hikmah, yang pertama dengan hikmah. Apabila kau perlu menyampaikan ceramah di hadapan orang-orang kafir, sampaikan ceramah, wahai Muhammad, wal mu'idatil hasanah, dengan ceramah yang baik. Lalu apabila orang-orang kafir yang kau ajak masuk Islam, mereka mengajak berdebat, layani perdebatan mereka, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan perdebatan yang baik pula. Ini dalil-dalil dakwah, bukan dalil amar ma'ruf nahi munkar, apalagi dalil jihad. Kadang-kadang ada oknum kiai ngomong di TV, Islam itu tidak mengajarkan kekerasan. Kita kalau lagi dakwah itu harus lembut, dengan hikmah, mau'idho hasanah, debat yang baik. Jadi enggak benar tuh yang dilakukan FPI. Innalillahi wa inna ilaihi. Bapak ibu yang saya cinta, tadi ayat yang diawali dengan udu'u itu adalah dalil dakwah, bukan dalil amar ma'ruf, bukan dalil nahi munkar, apalagi dalil jihad. Kenapa diawali dengan kata uda'u? Fi'il amar dari da'a, yada'u, dakwatan. Jadi ayat yang barusan saya sampaikan itu berlaku untuk berdakwah. Kira-kira jelas apa jelas? Paham apa paham? Kesimpulannya, dakwah itu artinya mengajak. Maka cara berdakwah harus lembut. Jadi berdakwah harus lembut. Yang kedua, amar ma'ruf. Ini biar paham dulu nih kedudukan antara dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf, amaro ya'muru amron. Mur artinya menyuruh. Kalau bahasa kerennya instruksi, itu amar. Amar ma'ruf artinya menyuruh umat untuk melaksanakan segala perintah Allah. Itu amar ma'ruf. Menyuruh. Bagaimana cara melaksanakan amar ma'ruf sesuai tuntunan Nabi? Karena amar ma'ruf sifatnya menyuruh, instruksi. Maka ketika melaksanakan amar ma'ruf, wajib tegas. Wajib apa? Kurang kencang. Wajib apa? Loh kenapa tegas Ustaz? Ya karena nyuruh. Kira-kira kalau ada camat nyuruh lurah, nyuruhnya kelemar-kelemar, kira-kira lurah mau jalan apa enggak? Mau kerjain apa enggak? Yang namanya nyuruh itu harus tegas, saudara. Enggak berhasil kalau enggak tegas. Mana bukti kalau Nabi kita itu amar ma'rufnya tegas? Di dalam hadis diriwayatkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza khotoban nas ihmarra wajhuh wahmarrat aynah wa a'la sautuh washtadda ghadabuh ka'annahu mundiru jaisin. Adalah Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika berkhutbah, beliau ketika menyampaikan khutbah Jumat di hadapan umatnya, beliau ketika menyampaikan hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, bagaimana perangai beliau? Ihmarra wajhuh, wajah beliau memerah, saudara. Wahmarat aina, kedua mata beliau ikut memerah. Tidak cukup sampai di situ, wa a'la sautu, suara beliau lantang. Bahkan washtadda ghadabu, terlihat wajahnya seperti orang yang sedang marah. Tidak cukup sampai di situ, ka'annahu mundiru jaisin. Nabi kita kalau lagi khutbah Jumat itu seperti panglim perang yang sedang menyiapkan barisan. Masya Allah. Ini amar ma'rufnya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya Nabi kalau lagi khutbah, Pak, mukanya ampe merah, matanya ampe merah, suaranya kencang, Pantas kalau Nabi khotbah enggak ada yang ngantuk. Betul apa betul? Betul. Coba kalau kita yang khotbah, ada yang netes, gua pikir nangis, enggak tahunya ngeces, Saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Saya mau tanya sama orang sini, pernah lihat TNI atau polisi baris berbaris enggak? Kalau lagi 17-an, pernah lihat enggak? Itu komandan upacaranya lembut apa tegas? Lembut apa tegas? Mana ada upacara TNI yang mimpin jenderal bintang 4 terus nyiapin barisan begini. Jenderal bintang 4 ini pasukan ribuan di depannya. Wahai pasukan, siap gerak. Saya mau tanya, bubar enggak tuh pasukan, Saudara? Berantakan enggak tuh pasukan? Kata pasukan, waduh ini jenderal apa bencong? Betul apa betul? Yang namanya komandan upacara itu tegas, siap, gerak, istirahat, gerak. Ini analogi yang paling mudah. Begitulah ketika menginstruksikan umat, namanya amar ma'ruf. Makanya jangan kaget kalau dengar ceramah kayak Kiai Sa'dullah tadi barusan. Ya, semua dianggap wedus kacangan semua. Betul apa betul? Beliau lagi amar ma'ruf, memang kudu begitu. Harus tegas ketika amar ma'ruf, Saudara. Jelas? Paham? Jadi dakwah itu harus lembut. Amar ma'ruf itu harus tegas. Berarti antara dakwah dan amar ma'ruf cara pelaksanaannya sama atau beda? Dakwah itu lembut atau tegas? Amar ma'ruf tegas atau lembut? Alhamdulillah. Terakhir yang ketiga, nahi munkar. Apa dan bagaimana itu nahi munkar? Nahi artinya mencegah. Munkar artinya kemunkaran. Bagaimana cara melaksanakan nahi munkar sesuai tuntunan Nabi? Saudara, karena yang dihadapi kemunkaran, yang dihadapi setan, baik minal jinnati wan nas, yang dihadapi iblis, yang dihadapi setan, yang dihadapi kemunkaran, maka ketika mencegah kemunkaran, wajib keras. Wajib apa? Keras. Kurang kencang. Wajib apa? Keras. Ustadz, apa ada dalilnya bahwa Rasulullah dulu ketika memberantas kemunkaran itu keras? Saudara, kita punya Nabi pernah membakar masjid. Pernah bakar apa? Pernah bakar apa? Andai kata di zaman itu ada sarang dongdot, dibakar, Saudara. Betul apa betul? Kebetulan zaman itu gak ada sarang jablay. Masjid Dirar dibakar. Coba lihat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 107-108. Anda bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, asbabun nuzulnya lengkap di sana. Suatu ketika ada orang-orang dari pinggiran kota Madinah datang ke Nabi. Lalu mereka minta izin kepada Nabi, minta restu. Kata Nabi, kalian kemari minta restu untuk apa? Kami mau bangun masjid ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Bukankah sudah ada masjid di sana? Masjid Quba, kenapa kamu mau bangun masjid lagi? Apa jawaban mereka? Wahai Rasul, kalau musim dingin, orang-orang jompo, orang-orang tua gak ada yang sanggup berjamaah. Karena letaknya cukup jauh kampung kami ke Masjid Quba. Karena masuk akal, Nabi izinin, silakan kau bangun masjid. Tapi ingat, nanti kalau masjid udah jadi, buat sholat ya, buat ibadah ya, siap wahai Rasul. Ulang nih mereka, Saudara. Bangun tuh masjid. Begitu masjid selesai dibangun, mereka datang lagi ke Nabi. Untuk apa? Melaporkan kalau masjidnya sudah selesai dibangun dan beliau mengajak Rasulullah untuk meresmikan masjid tersebut dengan cara sholat berjamaah, Rasulullah jadi imamnya. Kebetulan begitu datang yang kedua kali, kita punya Nabi udah siap-siap. Mau kemana? Mau pergi ke Tabuk, ada urusan. Beliau katakan, inna ala safarin, kami mau pergi. Idza raja'na insyaallah, nanti kalau pulang insyaallah saya datang ke masjid yang kalian bangun. Lalu apa yang terjadi? Nabi enggak jadi datang ke masjid tapi ke Tabuk. Nih orang pulang ke kampungnya, Saudara. Selesai dari Tabuk, Nabi pulang ke Madinah, di tengah jalan Nabi mengajak dua sahabat untuk menemani beliau mendatangi masjid yang baru dibangun. Begitu lagi jalan, datang tamu agung, tamu mulia, yaitu Malaikat Jibril alaihi salam. Apa kata Malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, la taqum fihi abada. Allah menyampaikan wahyu kepadamu, la taqum fihi abada. Jangan kau sholat di dalam masjid itu abada, selama-lamanya. Masya Allah. Nabi udah ngerestuin bikin masjid, begitu mau sholat dilarang sama Allah. Larangannya gak tanggung-tanggung, abada, selama-lamanya. Kenapa Nabi dilarang? Ternyata yang datang ke Nabi itu orang-orang munafik. Dulu pendeta mereka. Masuk Islam terpaksa. Jadi ada dendam di hatinya. Mereka membangun masjid itu ternyata bukan untuk sholat. Untuk apa? Mereka mau gunakan masjid itu tafriqon bainal mu'minin. Untuk memecah belah umat Islam. Untuk melemahkan perjuangan umat Islam. Membuat propaganda terhadap umat Islam. Begitu Nabi dengar keterangan dari Malaikat Jibril bahwa itu masjid dibangun untuk merusak umat, ini sebuah kemunkaran, kata Nabi. Lalu apa tindakan Nabi, saudara? Pada waktu itu beliau perintahkan dua sahabat yang menemani beliau. Apa kata Nabi? Intoliqo ila hadal masjidi dolimi ahlu. Datangi itu masjid yang panitianya dolim, kata Nabi. Setelah kau tiba di sana, suruh keluar jamaah dari dalam masjid. Kalau sudah keluar, wah dimahu, robohkan itu masjid, hancurkan itu masjid. Dan kalau sudah hancur, wah harriqohu, dan buakar itu masjid. Masya Allah. Saya mau tanya sama orang sini, ini kalau Nabi nyuruh bakar, itu keras apa lembut? Jawab, keras apa lembut? Keras apa lembut? Ada yang tanya, Ustadz, kenapa kok masjid dibakar sama Nabi? Enggak ada urusan. Biar kata masjid, nama yang indah buat ibadah. Kalau di dalamnya ada sesuatu yang merusak, berbahaya buat umat, dihancurin sama Nabi, dibakar sama Nabi. Nabi enggak mau umatnya rusak. Saya mau tanya, kira-kira sarang jabla itu merusak enggak? Kurang kenceng, jangan-jangan banyak yang langganan nih. Merusak enggak? Pabrik miras, merusak tidak? Sarang narkoba? Sarang maksiat? Sarang aliran sesat? Sarang pemurtadan? Betul? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Siap? Siap? Dulu di zaman Nabi, ada masjid. Ada apa? Dulu di zaman Nabi ada masjid. Di dalamnya ada sesuatu yang bisa merusak umat, dibakar sama Nabi. Pertanyaan saya, kalau masjid saja, masjid tempat ibadah, yang di dalamnya ada kemaksiatan, ada kemunkaran, dibakar sama Nabi, kira-kira bagaimana dengan sarang narkoba? Kurang kencang, sarang narkoba, sarang judi, sarang pelacuran, sarang koruptor, sarang aliran sesat, bakar, saudara. Ya Allah. Ini urusannya habis ceramah saya ditangkap sama polsek ntar nih. Kalau sampai ditangkap sama polsek, gue nggak takut, gue jawab. Ustadz Awid, jangan pulang dulu ke Jakarta. Tadi Ustadz Awid sudah memprovokasi masyarakat untuk membakar diskotik, membakar tempat maksiat. Ini pasalnya berat, Ustadz, penghasutan. Wah. Ancamannya 5 tahun ini. Ustadz gak boleh pulang dulu ke Jakarta. Saya tanya, Sek. Ya kan Kapolsek. Kebetulan hidungnya pesek, saudara. Saya tanya, Sek. Tahu dari siapa? Itu intel yang rekam. Tidur tuh intelnya. Betul apa betul? Saya tadi ceramah, enggak nyuruh umat bakar diskotik, bakar pabrik miras, bakar tempat maksiat, enggak. Emang bagaimana tadi Ustaz Awi ceramahnya? Saya begini ngomongnya. Dulu di zaman Nabi ada masjid tempat ibadah, di dalamnya ada maksiat, ada kemunkaran yang bisa merusak umat, saja dibakar, apalagi pabrik miras. Sampai di situ doang yang ngomong bakar jamaah. Enak. Betul apa betul? Betul apa betul? Apa saya ngomong begitu salah, Sek? Dibuka KUHP-nya. Oh iya Ustaz, enggak ada masalah. Silakan pulang ke Jakarta. Alhamdulillah. Lu bakal diangkut semua lu. Saya mau tanya, kalau ditangkap polisi, ditanya sama polisi, siap jawab atau tidak? Berani jawab atau tidak? Betul. Jawab, jangan takut. Kalau ditanya, hai masyarakat, hai panitia, Anda telah melakukan provokasi, diskotik bakar, tempat maksiat bakar, sarang aliran sesat bakar, sarang narkoba bakar, ini pasalnya berat. Jawab, tar dulu Sek, gue cuman bilang bakar, gue cuman ngomong bakar, bakar, bakar, emang gak boleh ngomong bakar? Dibuka KUHP-nya. Oh iya, gak ada hukumannya ngomong bakar. Silakan pulang semua. Alhamdulillah. Jangan takut-takut, siap jawab yang kompak. Siap jawab yang kompak. Dulu di zaman Nabi ada masjid, tempat ibadah. Di dalamnya ada kemaksiatan yang bisa merusak umat saja. Dibakar oleh Nabi. Lalu bagaimana dengan sarang narkoba? Sarang miras. Sarang pelacuran. Diskotik. Sarang judi. Sarang aliran sesat. Masya Allah. Jelas? Jelas? Paham? Karena sudah jelas, sudah paham, cukup ceramah saya sampai di sini. Udah jelas buat apaan? Tadi saya tanya, udah jelas? Jelas. Udah paham? Paham. Udah jelas, udah paham, gak perlu diceramahin lagi. Udah jelas belum? Udah jelas belum? Udah paham belum? Goblok lu. Masya Allah. Udah teriak kenceng-kenceng belum paham juga. Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang saya cinta. Kesimpulan nih langsung nih. Ya badan saya udah capek banget sebetulnya. Iya kemarin ceramah dari Aceh 3 hari. Pelantikan di Takengon. Takengon tuh dari Aceh Besar 10 jam. Aceh Tengah. Lewatin Birun, daerah Gam itu. Dari sana langsung ke Tasikmalaya. Ngurusin FVI di Tasik, ada konflik. Di sana Alhamdulillah selesai dan ada tablik akbar malamnya. Dari sana langsung ke Bandung, ke Kerawang. Terus kemarin ke Pelabuhan Ratu. Daerah Jawa Barat, Sukabumi Selatan. Hari ini langsung ke Malang. Memang Malang betul nasib saya ini. Capek-capek ke Malang-Malang. Ya, Malang. Insya Allah besok pulang ke Jakarta. Ada rencana nanti ke Hong Kong, ke Taiwan, lalu Singapura, berakhir di Malaysia. Itu juga kalau ada yang ngundang. Udah serius. Udah tegang aja loh. Masya Allah. Baik, kita buat kesimpulan. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Berarti antara dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar, fi kaifiyatihim, di dalam tata cara pelaksanaannya sama atau beda? Kurang kencang, sama atau beda? Dakwah lembut atau tegas? Lembut atau tegas? Amar ma'ruf tegas atau lembut? Nahi munkar keras atau tegas? Betul. Alhamdulillahirrabbil. Pertanyaan saya berikutnya, ketika FVI bentrok dengan preman, bentrok dengan tempat miras, tempat maksiat, terjadi ekses keributan, saya mau tanya, itu yang dilakukan FVI pada saat itu lagi dakwah atau nahi munkar? Dakwah atau nahi munkar? Berarti yang harus dilakukan lembut atau keras? Lembut atau keras? Bakar, saudara. Masya Allah. Betul. Jadi jangan asal ngomong. Itu apa tuh FVI itu? Islam tidak mengajarkan kekerasan. Islam itu cinta damai. Lihat Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum bil lati hiya ahsan." Dalilnya benar, salah naro. Betul apa betul? Betul apa betul? Tempatkan dalil pada tempatnya. Dan jadi kiai enggak usah malu-malu kalau Nabi pernah bakar masjid, ceritain kenapa sih? Betul. Ini pilih-pilih yang lembut-lembut doang yang disampaikan. Jadi umat tidur semua. Innalillahi wa inna ilaihi. Bapak Ibu yang saya cinta, jadi di tengah-tengah kita umat Islam nih harus ada yang berdakwah. Harus ada pesantren, harus ada majelis taklim, harus ada majelis solawat, majelis zikir. Itu rangkaian dakwah namanya. Ada gak kira-kira baca maulid sembari berantem? Ada gak begitu? Gak ada kan? Dakwah emang kudu begitu. Ada kiai baca kitab sorogan al-ikna yang dia baca sembari lemparin bangku ke muridnya begitu. Ada gak kira-kira? Dakwah lembut. Harus ada juga di tengah-tengah umat Islam yang tampil tegas bahkan keras. Analogi yang paling mudah. Kalau Semalang, Malang nih, Malang, Semalang, baik kabupaten maupun kota, sekota Malang, semua ulamanya, semua ulama dan umat Islamnya, dakwah semua, itu ibarat petani nanem padi semua, enggak ada yang berantas tikusnya, saudara. Betul apa betul? Jawab, seorang petani nanem padi, tikusnya enggak diberantas, panennya rusak enggak? Jawab, panennya rusak enggak? Begitu pula sekota Malang, ulama dan umatnya rame-rame berantas tikus, enggak ada yang nanem padi, ya repot juga, saudara. Betul apa betul? Makanya kudu imbang, enggak boleh satu arah dakwah semua. Majelis taklim besar, bagus, tapi jangan tinggalin amar ma'ruf nahi munkar. Itu diskotik dijaga preman ratusan, betato bawa golok. Mabok, yang model begitu mah kagak bisa pakai hadroh, bubar. Betul apa betul? Saya mau tanya, betul apa betul? Lu hadrohin sampai jebol tuh hadroh enggak bakal kabur, saudara. Betul. Betul. Saya mau tanya preman yang betato ratusan pada mabok bawa golok bekingin maksiat, saya mau tanya itu kudunya pakai hadroh apa pakai jotos? Hah, pakai apa? Oh, pakai mercon. Ya Allah ya Karim. Jadi kalau semua kita umat ini satu arah, cuma dakwah saja itu ibaratnya kita nanam padi saja enggak berantas hama. Ya. Saya mau tanya, kira-kira kalau hamanya yang kita berantas, tikusnya yang kita bunuhin, padinya enggak ditanam, panen apa enggak? Panen apa enggak? Jadi harus imbang, yang nanam ada, yang berantas hama juga. Ustadz, saya pengen gabung FPI sebetulnya, tapi mental saya belum berani. Jir, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau belum berani masuk FPI, ya jadi laskar enggak berani, jadi pengurus enggak berani, enggak apa-apa. Saya minta dukungannya. Saya pengen dukung Ustaz, tapi bagaimana ya? Enggak apa-apa kalau enggak mau ngedukung. Masih pakai cek begitu kan, berarti kalau enggak ngedukung enggak apa-apa. Enggak gabung enggak apa-apa, enggak mendukung juga enggak apa-apa, karena dalam agama aja la ikraha fiddin. Betul apa betul? Masuk agama aja gak dipaksa, apalagi masuk ormas. Betul? Gak apa-apa, saya minta doanya aja. Saya pengen doain FPI, tapi ya udah gak apa-apa. Gak ada masalah. Gabung gak mau gak apa-apa. Gak dukung gak apa-apa. Gak doain gak apa-apa. Gua minta yang keempat. Apa itu yang keempat? Tutup bacot. Tutup mulut. Jangan gabung enggak, dukung enggak, doain enggak, menceritain FPI di belakang, kepret yang model begini saudara. Betul apa betul? Apa tuh FPI? Kekerasan yang dilakukan, suruh gabung kagak mau, kan saya bergeledek yang model begini. Innalillahi wa inna ilaihi. Bapak ibu yang saya cinta, ini negeri kita luar biasa, moral makin hancur, makin rusak. Ulama satu persatu dicabutin, betul? Ada guru kita Kiai Syahid, udah wafat Kiai Hafid, Kiai Fadul Adim, wafat Habib Alwi, abahnya Habib Asad juga sudah wafat. Ulama satu persatu dicabut. Ini kita tinggal nyisa doang nih, nih namanya kambing kacangan nih. Gua kasih lagi. Wedus kacangan. Masya Allah deh, nggak ada rotan akar pun jadi. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini kalau kita nggak kompak, nggak bersatu, rusak saudara. Mana pentingnya dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar harus ada di tengah-tengah umat Islam. Saya mau kasih lagi gambaran dari Rasulullah. Saya kutip dari kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Matsalul qa'imi 'ala hududillahi wal waqi'i fiha kama tsali qaumin istahamu 'ala safinah fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha fa kana allazina fi asfaliha idza staqau minal ma'i marru 'ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina harqan wa lam nu'zi man fawqana wa iyatrukuhum halaku jami'a wa in akhadhu 'ala aydihim najau wa najau jami'a shadaqa rasulullah. Kata Nabi, perumpamaan orang yang melaksanakan perintah Allah dan yang melanggarnya. Perumpamaan orang yang ibadah dan orang yang maksiat. Hidup di tengah-tengah masyarakat, itu bagaikan apa? Seorang suatu kaum istahamu ala safina, bersaham-sahaman, beriur-iuran. Untuk apa? Membuat perahu. Begitu perahu sudah jadi, mereka gunakan untuk mengarungi lautan, kata Nabi. Penumpangnya dibagi menjadi dua. Ada yang di atas dan ada yang di bawah. Yang di bawah kalau mau minum kudu ke atas dulu. Tiba-tiba yang di bawah ada yang ngomong begini. Lau anna khorokna fi nasibina khorkon walam nu'zi man faukona. Gak usah repot-repot naik ke atas, turun, naik, turun, naik, capek, bisa berok. Kita lobangin saja perahu ini. Nanti airnya masuk. Bisa kita minum bersama-sama. Gak perlu capek-capek kita naik ke atas. Apa kata Nabi? Wa iyatrukuhum. Itu kalau penumpang perahu beserta isinya semua seperahu itu meninggalkan, membiarkan si pembuat lubang, halaku jami'a, binasa semua. Tapi wa in akhadhu 'ala aydihim, apabila si pembuat lubang itu diingatkan, dicegah, najau, selamat, ditaukid wa najau jami'a. Pasti selamat semua. Ini kita satu perahu nih, ya. Misalkan di tengah-tengah kita ada yang bikin lubang, satu orang, airnya masuk enggak? Airnya masuk enggak? Perahunya tenggelam enggak? Yang tenggelam yang bikin lubang doang apa semua? Betul? Betul? Satu orang saja bikin lubang bisa menenggelamkan perahu. Ini ada perahu besar. Di yang perahu itu mereknya NKRI. Ini perahunya nih. Perahu mereknya NKRI. Kalau bis kan ada Andalas, betul? Ada Akas, apa lagi tuh merek bis? Damri, macam-macam dah. Nah, ini perahu besar mereknya NKRI. Di dalam perahu yang bermerek NKRI bukan satu orang yang lagi bikin lubang, jutaan. Itu yang modalin tuh barusan, singke. Saya mau tanya, kira-kira kalau 1 juta yang bikin lubang, itu perahu kelelep apa enggak, saudara? Hancur apa enggak? Hancurnya cepat apa lambat? Cepat apa lambat? Innalillahi wa inna ilaihi. Jawab yang kompak, di Indonesia ini kemunkaran ada apa banyak? Orang kencang ada apa banyak? Minuman keras? Minuman keras? Pelacuran? Jablay? Bencong yang keluyuran, pejabat yang korupsi, perdukunan, pemurtadan, aliran sesat. Itulah Indonesia. Saya mau tanya, ini kira-kira kemunkaran yang udah gila-gilaan di Indonesia, terus kita tidur di rumah, diem aja nonton. Saya mau tanya, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Hai umat Islam, dengar baik-baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Qul ja'al haqtu wa zahuqul batil innal batila kana zahuqo. Kata Allah, ya Muhammad, qul katakan, ja'al haq, datangkan dulu yang haq, wa zahuqul batil, pasti yang batil itu akan sirna. Innal batila kana zahuqo, sesungguhnya kebatilan itu pasti sirna. Ini ayat kadang-kadang dicontek cuma belakangnya doang. Innal batila kana zahuqo. Gak usah kita berjuang. Udah ngaji aja di rumah udah. Gak usah kita turun demo. Gak usah kita menentang ini. Gak usah kita protes ke tempat maksiat. Innal batila kana zahuqo. Karena kebatilan itu pasti sirna. Ini korupsi dalil, saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Baca yang lengkap, lihat di awal ayat ini. Ja'al haq, datangkan dulu yang haq. Wa zahuqul batil, pasti yang batil akan kalah. Dan dan Allah jamin. Sesungguhnya kebatilan itu mudah dikalahkan, saudara. Syaratnya datang dulu yang hak. Saudara, Nabi Musa menghadapi Fir'aun, saya mau tanya, beliau berjuang atau diam? Menghadapi Fir'aun berjuang atau diam? Beliau menghadapi Fir'aun kagak tidur, saudara. Gak nonton TV, nonton sinetron, kagak. Beliau menghadapi Fir'aun sampai dikejar-kejar, sampai terpojok di Lautan Merah. Tapi karena beliau mendatangkan yang hak, Allah janji dihancurkan itu Fir'aun, saudara. Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, saya mau tanya, Nabi Ibrahim tidur apa bergerak? Tidur apa berjuang? Nabi Ibrahim gak tidur, saudara. Beliau berjuang menghadapi kemunkaran yang dilakukan oleh Namrud, menghadapi kezaliman yang dilakukan oleh Namrud. Bahkan hebatnya Nabi Ibrahim, sendirian berani hantam patung yang besar. Sendirian. Berapa orang? Sendirian. Masa orang Malang 1000 kiai gak berani ngebakar diskotik satu? Betul apa betul? Kalah sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sendirian ngancurin berhala yang tinggi, berhala yang besar. Nabi Ibrahim gak berhenti, gak diem, saudara. Beliau bergerak. Begitu pula Rasulullah, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad. Beliau tidak diam di rumah. Buktinya peristiwa hijrah. Beliau korbankan darah. Beliau korbankan harta. Beliau korbankan nyawa. Ada seorang wanita gara-gara mau hijrah dilarang, dibunuh. Maaf, kemaluannya ditusuk sampai ke punggung keluar, saudara. Apa beliau tidur di rumah? Tidak. Rasulullah tidak tidur di rumah. Rasulullah tidak diam di rumah. Beliau hijrah sampai akhirnya beliau berjihad, saudara. Insyaallah. Gak boleh umat Islam diam. Umat Islam diam begini nih, dikadalin sama Cina melulu. Betul apa betul? Mana buktinya? Kemarin bikin acara miswet. Siapa yang bikin acara tuh? Haritanu. Yang besok mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Itu kemarin ngerusak umat, bikin acara miswet. Dia mau bikin di Jakarta, ditolak sama FPI. Alhamdulillah. Coba kalau kita diem, jadi di Jakarta, saudara. Betul apa betul? Lari lagi ke Bogor, kita tolak ke Bogor. Coba kalau FPI diem. Ustaz Arifin Ilham diam. Itu jadi di Sentul, saudara. Kenapa mereka tidak jadi di Bogor dan Jakarta? Al-harokat barokah. Bergerak pasti berkah. Masya Allah. Jelas apa jelas? Paham apa paham? Jadi dakwah itu penting atau tidak? Amar ma'ruf nahi munkar penting atau tidak? Kita melihat kemunkaran yang merajalela, diam atau lawan? Kurang kencang, diam atau lawan? Siap berjuang? Siap bela Islam? Siap tegakkan dakwah? Siap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Takbir! Ada yang tanya, Ustaz, kenapa mau amar ma'ruf nahi munkar pakai FPI-FPI segala? Amar ma'ruf nahi munkar masing-masing aja. Dulu di zaman Nabi enggak ada berhala, bid'ah tuh bid'ah. Ini kan sahibul bid'ah banyak zaman sekarang. Betul apa betul? Maulid dibilang bid'ah. Tahlil dibilang bid'ah. Yang ngomong begini pernah gua ngomongin. Lu maulid bilang bid'ah, tahlil dibilang bid'ah. Emang kenapa? Di zaman Nabi enggak ada, Ustaz. Nah, muka lu di zaman Nabi kagak ada. Berarti yang ngomong orang kenceng, yang ngomong innalillahi wa inna ilaihi. Bapak ibu yang saya cinta, kenapa harus pakai organisasi? Organ itu tubuh kan, tersusun, tersistem. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau menyatakan di dalam asarnya, apa kata beliau? Al-haqqu bi ghairi nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Sayyidina Ali mengatakan al-haqqu bi ghairi nidham. Memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan Islam, membentengi Islam, membentengi moral bi ghairi nidham, tanpa tersistem, tanpa terorganisir, sayaghlibuhul batil bin nidham, maka akan dikalahkan dengan kebatilan yang tersistem, saudara. Kalau ada orang main judi di kampung, di pos ronda, 4 orang, yang model begitu gak perlu pakai FPI. Cukup Pak RT yang negor, kecuali RT-nya ikut main sampai subuh gak bubar. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang model begitu enggak perlu pakai FPI, 4 orang main judi di pos ronda, itu mah ajeng ustaz aja sama kiai urusannya. Saya mau tanya, itu diskotik tuh tempat maksiat ya? Pengusahanya ada enggak? Ada. Kurang kencang, pengusahanya ada enggak? Ada. Yang backingin? Ada. Premannya? Ada. Oknum polisinya? Ada. Oknum pejabatnya? Ada. Betul? Betul. Ini namanya terorganisir. Kita ngadepin tempat maksiat yang ada pengusahanya, ada backingnya, terus sendirian, datang ke diskotik ngadepin 1000 preman, bang tolong dong bang bubar, bonyok akhir-akhir saudara, bonyok apa enggak saudara? Innalillahi wa inna ilaihi, nggak bisa saudara, ngadepin kemunkaran yang model begitu kolektif kalau bahasa kerennya tuh ya. Terorganisir, ada pengusaha, ada oknum pejabat yang backingi, oknum aparat, gara-gara makan duit apa tadi, duitnya siapa? Singke, iya, duitnya siapa? Ini yang model begini gak bisa dihadapi sendirian, harus tersistem. Makanya dibentuklah FPI, tujuannya apa? Biar terarah. Makanya di FPI itu wajib melakukan prosedur. Kalau ada tempat maksiat, membuat masyarakat resah, lapor ke RT. Ini, nih, prosedurnya FPI. Jangan, enggak boleh main hantam dulu, enggak boleh main bakar dulu, saudara. Datengin RT-nya. Kalau RT-nya budak, datang ke RW. Datang ke RW, ternyata RW-nya budak juga. Datang ke lurah. Ternyata lurahnya budak juga. Datang ke camat. Enggak taunya camatnya budak juga. Datang ke polisi. Polisinya budak juga. Kemana lagi lo? Masya Allah, saudara, FPI itu pakai prosedur. Tidak seperti yang digembar-gemborkan, main bakar, enggak, prosedur. 6 bulan baru rapi, 3 bulan baru beres. Saya mau tanya, pada saat FPI datang ke RT, RW, lurah, camat, sampai ke tingkat yang paling tinggi, ada enggak pemberitaannya di TV? Ada enggak pemberitaannya di TV? Tapi begitu lagi ngerusak, ada enggak di TV? Kalau begitu media dolim atau tidak? Dolim atau tidak? Adil atau tidak? Innalillahi wa inna ilaihi. Nah oleh karenanya Bapak Ibu yang saya cinta, PR apalagi yang dihadapi oleh umat Islam? Nanti Habib Novel Bamukmin yang akan menjelaskan kepada kita semua, yaitu banyaknya aliran-aliran sesat di negeri ini, saudara. Satu saja ingin saya singgung, aliran sesat yang sedang dihadapi oleh umat Islam, diwakili oleh FPI aspirasinya. Aspirasinya sebetulnya umat Islam semua yang bekerja dan berdoa, kita cuma nidomnya aja kira-kira begitu, yaitu Ahmadiyah. Kurang kencang, Ahmadiyah. Ahmadiyah itu Pak Bu aliran sesat. Ahmadiyah itu bukan saudaranya Muhammadiyah, mentang-mentang ada iyah-iyahnya ya, ada ya mansub kalau kata Alfiyah. Enggak, Ahmadiyah ini sesat. Di mana kesesatannya? Singkat saja dua. Yang pertama, dia punya nabi lagi setelah Nabi Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad dari India. Saya mau tanya sama masyarakat yang ada di sini, ini akidah, jawab yang kompak. Ini ibu-ibu nih, saya mau tanya dulu, bu, masih hidup? Alhamdulillah. Di kampung saya ditanya nggak nyaut tapi matanya melotot ikan bandeng gitu. Bu, alhamdulillah. Saya mau tanya, jawab semua kompak. Setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi atau tidak? Ya. Setelah Nabi Muhammad ada rasul lagi atau tidak? Ya. Yakin? Yakin. Mantap. Kalau ada orang ngaku Islam, dia punya nabi baru setelah Nabi Muhammad, Islam atau bukan? Bukan. Islam atau kafir? Kafir. Islam atau sesat? Sesat. Dibiarkan atau dilawan? Lawan. Dibiarkan atau diperangi? Perangi. Takfir. Ahmadiyah punya nabi lagi selain Nabi Muhammad dari India, namanya Mirza Ghulam. Ini gara-gara Ahmadiyah enggak dibubarin, muncul nabi-nabi palsu di Indonesia. 5 orang udah ditangkap sama FPI. FPI enggak tanggung-tanggung nangkep nabi. Kenapa nabi-nabi ini bisa ditangkap? Enggak punya mujizat, saudara. Ada nabi dari Betawi namanya Musedeng. Ya, Masya Allah. Ini orang ajarannya namanya jamaah al-tiyadah. Sholat enggak wajib, cuma satu waktu yang wajib di malam hari. 2 rokaat. Puasa enggak wajib, haji enggak wajib. Namanya jamaah al-tiyadah. Pakai Quran dalilnya itu. Pakai Quran. Dia seenaknya mentafsirkan Quran. Bahkan dia ngaku dapat wahyu pemimpinnya ini. Padahal dia mantan pengurus bulu tangkis, biasa ngeliatin pantatnya Susi Susanti, saudara. Ngaku dapat wahyu di mana? Di Bogor, namanya Gunung Bunder. Saya bingung, Malaikat Jibril ngapain ke Bogor belanja tales? Masya Allah, enggak aja nih orang. Alhamdulillah. Jangan dianggap remeh. Waktu sidang, ya Beb. 11 kali sidang kita kawal tuh. Saya waktu itu masih di kelas karan, jadi jubir di kelas karan. Itu saya kerahin 300 laskar. Saya pikir udah banyak 300. Pengikutnya Musedeng tuh pakai baju hitam-hitam, hampir 4.000 pengikutnya. Ini baru yang datang, enggak tahu yang di luar yang enggak datang, Saudara. Karena nabinya enggak sholat, duhur enggak sholat. Kita sholat asar, dia enggak sholat. Cuman aneh, nabi minum Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Innalillah wa inna ilaihi. Masya Allah. Ada lagi nabi dari mana? Dari Garut. Nah, kalau ini benar-benar dia telepon saya. Saya kalau lagi ceramah di Garut tuh tahu dia ngaku nabi. Cuman belum ada bukti. Ketangkep pengikutnya di daerah Salopa, Tasikmalaya, selatan sana, mau ke wilayah selatan. Ketangkep pengikutnya. Di BAP sama polisi, dia cerita. Kalau pimpinannya tuh mengaku menjadi nabi. Tinggalnya di mana? Di Garut. Begitu warga dengar, mau dibakar, lari ke Jakarta. Dia telepon saya, saudara. Begitu telepon, assalamualaikum, salam Pak Ustadz, siapa nih? Disebutin namanya. Wih, nabi pakai handphone. Wow. Keren, saudara. Modern, modern. Kenapa ente? Ane mau dibakar rumahnya Ustaz, tolong lindungi. Ya udah datang ke Jakarta, datang. Begitu datang, dia mau tobat. Benar, kita bawa ke rumah Habib Rizik. Kita bawa waktu itu, kita sidang. Pertama enggak ngaku. Saya cuma ngaku sebagai Sultanul Aulia, Ustaz. Dia ngaku rajanya wali. Pertamanya begitu. Enggak, gue dengar ada yang bilang lu ngaku nabi deh. Demi Allah Pak Ustadz. Akhirnya kita panggil pengikutnya dari Garut, dari Tasik. Begitu datang pengikutnya, udah gak bisa ngomong. Lu ngaku nabi kan lu kemarin lu. Ah udah. Saya tanya, ada buktinya gak? Ini Ustadz ajarannya, ada tertulis. Siapa nama nabi yang baru tobat kemarin? Cakep namanya, Sukiman. Benar ini. Namanya Sukiman. Saya lihat tulisan ajarannya dia nih. Masya Allah, di situ tertulis Beb. Bahwa Sukiman yang ngaku nabi ini lahir dari potongan gigi Rasulullah. Kan penasaran, gua tanya, emang kenapa bisa begitu? Dulu nabi perang Uhud, Ustaz. Iya benar. Sejarah ada tuh. Jatuh, benar itu. Ada sirah di sirah ada itu. Terus giginya patah, tepat itu di sirahnya ada. Tapi potongan gigi nabi kemana enggak ada kejelasan. Ini ente lebay.com ini. Kata Sukiman potongan gigi nabi dibawa sama malaikat Jibril. Diumpetin. Begitu ibunya Sukiman hamil dimasukin ke rahimnya. Jebrot lahir Sukiman. Gue yakin bukan gigi nabi. Gigi boneng saudara. Betul apa betul? Masya Allah yang kedua. Ini orang dalam ajarannya barang siapa yang mau menjadi pengikutnya wajib baca syahadat ulang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Sukiman Rasulullah. Itu tertulis itu. Yang ketiga, kalau nanti sudah jadi pengikutnya baca solawat, itu wajib ke Sukiman dulu, baru ke nabi-nabi yang lain. Saya mau tanya sama masyarakat yang ada di sini, ya, kalau nama Nabi Adam bagus enggak? Kurang kencang, bagus enggak? Bagus. Idris. Bagus. Sulaiman. Bagus. Musa. Bagus. Ibrahim. Isa, Bagus. Muhammad, Bagus. Sukiman. Bagus. Saya mau tanya masyarakat sini, kalau baca sholawat untuk Nabi Muhammad berkah atau tidak? Enak atau tidak? Rame-rame sholawat untuk Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Allahumma sholli li'ala sayyidina. Enak gak? Berkah gak? Coba ganti Sukiman. Allahumma sholli ala sayyidina. Wah, enak apa enak? Enak apa enak? Saya mau tanya, kalau di kampung kita, di kota kita, ada yang ngaku nabi, percaya atau tidak? Tidak. Percaya atau tidak? Tidak. Dibiarkan atau diberantas? Tidak. Dibiarkan atau diperangi? Tidak. Siap jaga Islam? Tidak. Siap jaga akidah Islam? Tidak. Takbir. Yang kedua, Ahmadiyah mengaku punya kitab suci setelah Al-Quran. Mana kitab sucinya? Ini saya bawa, saudara. Tadzkirah. Ini kitab sucinya orang Ahmadiyah. Dia mengaku nabinya itu, si Mirza itu, dapat wahyu dari Allah. Lalu dikumpulkan wahyunya oleh sekretarisnya, ditulis, dicatat, lalu dibukukan dan bukunya menjadi kitab suci. Ini kitab suci. Ini kitab suci diturunkan oleh Allah setelah Al-Quran. Ini bukan kata saya nih. Yang pertama, pengakuan ketua-ketua Ahmadiyah yang ada di Indonesia. Kita undang ke FA. Kita undang 8 orang, 7 orang mereka datang. Kita tanya, baik-baik. Saya mau tanya, pada saat FPI dialog, diskusi sama ketua-ketua Ahmadiyah, ada gak beritanya di TV? Ada. Begitu perang di Monas, ada gak di TV? Ada. Innalillahi wa inna ilaihi. Kita tanya, kita dakwahi. Eh, setelah Nabi Muhammad tuh gak ada Nabi lagi. Tar dulu beb, boh ditantang Habib Rizik. Tar dulu beb, kata siapa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59, pakai dalil. Apa ayatnya kata Habib Rizik? Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqun. Kata Habib Rizik itu ayat-ayat akhirat. Nanti di akhirat kita bakal ketemu nabi, siddiq, syuhada, solihin kalau kita masuk surga. Insya bakal dikumpulin sama Allah dengan orang-orang yang Allah beri nikmat. Kenapa ente pakai dalil itu? Apa kata orang Ahmadiyah? Ketua-ketuanya nih. Itu ma'a yang ada di ma'alladzina, Habib, itu bukan ma'iyya. Itu ma'a yang berarti fi dzurfiyah. Maksudnya apa? Wa may yuti'illah, orang yang taat kepada Allah wa rasulah dan rasulnya, fa'ulaika, maka mereka, ma'alladzina, fi itu artinya ma'a. Bisa dikelompokkan tuh orang Ahmadiyah. Bisa menjadi orang-orang yang Allah beri nikmat. Mereka bisa jadi nabi, mereka bisa jadi syuhada, mereka bisa jadi solihin. Nah Mirza ini karena orang hebat, cocok jadi nabi. Pala lu peang. Masya Allah, saya mau tanya penafsiran semacam tadi sesat atau tidak? Jawab, sesat atau tidak? Nih, kalau anak muda gak rajin ngaji, bisa dikecoh sama aliran sesat, saudara. Nih, tadzkirah. Bukan saya yang ngomong ini kitab suci. Yang kedua, kitabnya sendiri yang mengatakan. Halaman pertama, saya stabilo warna hijau. Tadzkirah nama kitabnya, yakni, yaitu Wahyun, merupakan wahyu muqaddas yang suci. Singkat saja, di dalam kitab ini ada beberapa pengakuan. Yang pertama, Mirza mengaku diangkat oleh Allah menjadi nabi. Apa perbedaannya tadzkirah dengan Al-Quran? Menurut Ahmadiyah, kan gitu ya. Menurut Ahmadiyah, Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Nabi terakhir yang bawa syariat. Nah, di situ tuh bedanya tuh. Adapun nabi yang tidak bawa syariat, itu sampai hari kiamat Allah masih utus. Al-Quran itu kitab suci yang mengandung syariat. Adapun kitab suci yang tidak mengandung syariat, Allah masih turunkan sampai hari kiamat. Salah satunya, tadzkirah. Ini keyakinan orang Ahmadiyah. Di dalam kitab ini yang pertama, Mirza mengaku diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Apa kata Allah kepada Mirza? Ya Ahmad, ju'il tamursala. Dipanggilnya Ahmad tuh Mirza. Ju'il tamursala, engkau aku jadikan Rasul. Yang kedua, di dalam kitab tadzkirah, Mirza mengaku diangkat oleh Allah menjadi anaknya Allah. Saya mau tanya, Allah punya anak atau tidak? Tidak. Allah beranak atau tidak? Tidak. Allah diperanakan atau tidak? Tidak. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam walam yakul lahu kufuwan. Di dalam kitab tadzkirah Allah berfirman kepada Mirza, kata Mirza ini padahal setan yang ngomong, saudara. Betul apa betul? Katanya begini, Allah bilang ke Mirza, ya Ahmad, anta minni bimanzilati auladi. Kamu itu manzilahnya, derajatnya, kedudukannya sama seperti anak-anakku. Diaku anak, diangkat anak oleh Allah. Murtad atau tidak? Sesat atau tidak? Yang ketiga, di dalam kitab tadzkirah Mirza mengaku pernah kesurupan Allah. Wow. Kesurupan kuntilanak aja pusing. Betul apa betul? Kesurupan Allah. Dia ini ngomong sendiri dalam kitabnya. Apa tulisannya? Dakhala Rabbi ala wujudi fa khalaqtus samawati wal ardo Kata Mirza, suatu ketika zatnya Allah masuk ke dalam tubuhku. Kan kesurupan. Betul atau betul? Begitu zatnya Allah menyatu, wihdatil wujud, fakholaktu samawati wal ardo, lalu aku ciptakan langit dan bumi. Jadi langit yang sekarang ada, bumi yang sekarang ada, diklaim oleh Mirza Ghulam Ahmad ciptaannya setelah dia menyatu dengan zatnya Allah. Saya mau tanya nih Mirza, kalau begitu orang gila Pak Edan? Orang kencang gila Pak Edan? Dua-duanya saudara. Yang keempat, di dalam kitab Tadhkirah, Mirza bercerita kepada pengikutnya. Apa kata Mirza, nabinya orang Ahmadiyah? Ra'aitu fil manami ainallah. Aku mimpi, di dalam mimpi aku menjadi zatnya Allah. Lalu dia katakan di hadapan umatnya, wa tayaqantu annani huwa. Aku yakin sesungguhnya aku ini adalah Allah. Yang keempat, mengaku Allah. Yang kelima, Mirza Ghulam Ahmad mengaku mendapat wahyu dari Allah. Apa bunyinya? Ini tulisannya nih. Ya Ahmadu, kata Allah. Hai Ahmad. Ini Allah berfirman ke Mirza. Ya Ahmadu, hai Ahmad. Yatimmu ismuka, namamu sempurna. Wala yatimmu ismi, sedangkan namaku Asmaul Husna tidak sempurna. Mirza mengaku namanya lebih sempurna dari Asmaul Husna. Jawab yang kompak, kira-kira kalau Ahmadiyah dibiarkan ada di Indonesia, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya. Betul. Betul. Saudara, anak-anak kita, cucu-cucu kita nih, insya Allah akidahnya kuat. Amin. Kalau disuruh masuk Kristen, insya Allah gak gampang. Kenapa? Dia tahu yang disembah beda. Betul. Betul. Rumah ibadahnya juga. Beda. Simbol-simbolnya juga. Beda. Kitab sucinya juga. Beda. Tata cara ibadahnya juga. Beda. Lambangnya juga. Beda. Anak cucu kita tahu kalau Kristen adalah bukan Islam. Yang jadi masalah nih Ahmadiyah. Dia punya masjid. Dia pakai sarung, dia pakai peci. Dia sholat, dia baca Quran, dia wudu. Bagaimana kalau Ahmadiyah tidak dibubarkan oleh pemerintah pusat 50 tahun yang akan datang? Kalau ulama-ulama habaib, kiai, organisasi Islam yang istiqomah menyuarakan kesesatan Ahmadiyah sudah tidak ada lagi, bagaimana 50 tahun yang akan datang nasib anak cucu kita, saudara? Mereka anggap sama seperti kita. Mereka anggap sama seperti Muhammadiyah. Saya mau tanya, bahaya atau tidak? Bahaya. Sekarang ini jumlah orang Ahmadiyah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, menurut data Litbang Departemen Agama, saya tanya ke Menteri Agama pada waktu diskusi, 70 ribu pengikut saat ini. Bayangkan kalau 50 tahun yang akan datang. Saya mau tanya, kira-kira di daerah sini ada Ahmadiyah enggak? Jawab, ada Ahmadiyah enggak? Ya. Kalau di Malang ada Ahmadiyah, siap kita bakar. Ya. Kurang kencang, siap kita bakar. Ya. Takbir. Jangan takut saudara, tuh preman buat jalan Allah berani mati. Kenapa kita di jalan Allah enggak berani mati? Betul? Preman mabok di jalan siapa? Kurang kencang di jalan siapa? Berani mati tuh preman. Itu preman ngerampok di jalan siapa? Berani mati. Kenapa kita di jalan Allah gak berani mati? Betul apa betul? Siap berjuang? Siap bela Islam? Takbir! Bapak ibu yang saya cinta, itulah Ahmadiyah. Nah oleh karenanya kami dari FPI khususnya terus istiqomah menyuarakan pembubaran Ahmadiyah. Hanya saja presiden yang sekarang SBY gak bakal berani keluarin kepres. Menang gede doang tuh SBY, saudara. Kita berharap mudah-mudahan di 2014 nanti kita bisa mendapatkan presiden yang berani bubarin Ahmadiyah. Amin. Amin. Kira-kira kalau Habib Rizik jadi presiden setuju atau tidak? Kurang kencang, setuju atau tidak? Kalau Habib Rizik jadi presiden, Kiai Sa'dullah jadi menteri urusan peranan wanita. Ya. Habib Asad insya Allah jadi menteri keuangan. Ya. Bikin maulid gratis terus. Insya. Insya. Ini saja yang dapat sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanillahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.